Bismillahirrahmanirrahim. Walinaklin matlubin. Walinakli matlubin kauliyin wiri mubtil. Ini adalah penyebab dari kesunahan sujud sahwi yang berikutnya. Kalau tidak salah yang ketiga ya, yang ketiga yaitu memindah matlub. Matlub itu sesuatu yang diperintahkan atau yang dituntut, yang berupa ucapan wairi mubtil, yang tidak membatalkan. Jadi memindah matlub ke selain tempatnya, yang matlub itu berupa qauli. Naklihi ila ghairi mahallihi, memindah ke selain tempatnya walau sahwan, walaupun hal itu dilakukan tidak dikarenakan sengaja. Isi dari matlub ini bisa berupa ruknan kana, contoh rukun seperti kafatihatin, membaca al-fatihah, watasyahudin, membaca tasyahud, au ba'di ahadihima, atau sebagian dari keduanya, atau au ghairu ruknin, atau tidak berupa rukun. Jadi bisa berupa rukun, bisa berupa selain rukun. Ini oleh karena itu diistilahkan matlub ya, diistilahkan matlub, tidak diistilahkan rukun ataupun sunnah. Jadi menyakup rukun, mencakup juga sunnah ya. Ghairu rukun ini artinya sunnah. Contohnya kasuratin, membaca surat yang dilakukan atau yang dibaca ila ghairil qiyam. Jadi membaca surat itu mestinya tempatnya setelah al-fatihah, dalam arti di saat berdiri, tetapi hal itu dilakukan di selain berdiri. Ini termasuk penyebab dari kesunahan sujud sahwi. Atau contoh yang lain, kakunutin, seperti kunut yang dipindah ilama qabla ruku, dipindah ke sebelum ruku ya. Jadi mestinya kunut ini dilakukan setelah rukuk, tapi dipindah ke sebelum rukuk. Ini juga termasuk penyebab dari sujud sahwi. Au ba'dahu fil witri fi wairi nisfi ramadhan atsani. Atau sudah tempatnya sudah benar dilakukan setelah rukuk, tetapi hal itu dilakukan di sholat witir selain separuh kedua bulan Ramadan. Jadi kunutnya sudah benar, tetapi hal itu dilakukan tidak di saat kesunahan kunut. Karena kesunahan kunut kalau dilakukan di witir bulan Ramadan itu kesunahannya di separuh yang kedua. Tetapi witir ini dilakukan di selain ya, selain separuh Ramadan yang kedua. Semua itu mensunahkan seseorang untuk melakukan sujud, fayasjudu lahu. Jadi melakukan sujud dikarenakan memindah rukun tadi. Dikarenakan rukun yang menyebabkan sujud sahwi hanyalah rukun qauli, maka lawan dari itu adalah wa amma naklul fi'li fayubtilu ta'ammuduhu. Jadi memindah rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan ya, rukun atau matlub yang berupa gerakan, hal itu bisa membatalkan bila dilakukan dengan sengaja. Jadi yang mensunahkan sujud sahwi hanya qauli saja ya, hanya qauli saja. Kalau fi'li ini membatalkan sholat. Wa kharaja bi qauliyin ghairi mubtilin ma yubtilu. Jadi ini saya baca dengan sulasi mazid ya, dari abtala yubtilu, yang sebenarnya maf'ulnya dibuang. Maf'ulnya berupa kata sholat ya. Jadi ma yubtilu artinya sesuatu yang membatalkan sholat, tetapi sholatnya dibuang. Jadi di kata ghairi mubtil, kata ghairi mubtilin ini mengecualikan mayubtilu, matlub yang membatalkan. Contohnya seperti salam dan takbir. Kasalami wa takbir taharumi. Jadi dua rukun ini walaupun berupa rukun qauli tetapi termasuk kategori rukun qauli yang batal bila dipindah di tempat lain. Karena memang salam ini adalah akhir dari sholat dan takbiratul ihram ini merupakan permulaan sholat. Jadi dua rukun ini tidak bisa dipindah di tempat yang lain. Kalau dipindah maka sholatnya batal. Tidak hanya sekedar mensunahkan sujud sahwi, tetapi lebih dari itu memindah dua rukun ini bisa membatalkan sholat. Penggambaran memindah takbiratul taharum adalah bi'an kabbaro biqasdihi. Jadi di saat sholat seseorang membaca takbir, mengucapkan takbir dengan tujuan takbiratul taharum, dengan tujuan memulai sholat, itu tentunya membatalkan sholatnya. Kemudian termasuk penyebab dari kesunahan sujud sahwi yang lain adalah walisah bima yubtilu amduhu lahuwa, lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat bila dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak membatalkan sholat bila dilakukan dengan lupa. Jadi kalau sengaja membatalkan sholat, tetapi kalau lupa tidak membatalkan sholat. Dan hal itu dilakukan dilakukan dengan lupa. Ayis sahwu. Jadi sahwu ini memberitahukan isi dari dhamir huwa. Huwa ini kembalinya ke sahwu ya. Kembalinya ke sahwu. Jadi melakukan sesuatu yang kalau dilakukan dengan sengaja batal, kalau dilakukan dengan lupa tidak batal, dan hal itu dilakukan dengan lupa, itu juga termasuk sebab sujud sahwi. Contohnya kata tatwili ruknin qasir, seperti memperlama melakukan rukun yang pendek. Jadi di dalam sholat itu ada rukun yang panjang, ada rukun yang pendek. Rukun yang pendek itu iktidal dan juga duduk di antara dua sujud, itu merupakan rukun yang pendek. Memperpanjang rukun pendek ini kalau dilakukan dengan lupa ini tidak membatalkan sholat, kalau sengaja membatalkan sholat. Tetapi kalau dilakukan lupa, hal ini mensunahkan melakukan sujud sahwi. Contoh yang lain adalah waqoli li kalam, berbicara pendek ya, berbicara tetapi yang dibicarakan hanya beberapa kalimat, tidak banyak. Dan juga aklin, makan, kalau dibaca aklin berarti biasanya diartikan dengan pekerjaan, kalau uklin biasanya diartikan dengan makanan, objek yang dikonsumsi. Jadi sedikit makan, makan sedikit dan juga berbicara sedikit, ini tidak batal kalau dilakukan dengan sahwu, kalau dilakukan dengan keadaan lupa. Waziyadati ruknin. Contoh yang lain adalah menambah rukun. Menambah rukun ini juga termasuk sesuatu yang menyebabkan kesunahan sujud sahwi bila dilakukan dengan lupa. Ziyadati ruknin fi'liyin, menambah rukun yang berupa rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan. Li'annahu, ini alasan ya, alasan dari menambah rukun yang fi'li merupakan kesunahan sujud sahwi, alasannya adalah li'annahu sallallahu alaihi wasallam sholadzuhra khomsan wasajada lisahwi. Alasan atau dalilnya adalah dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melakukan sholat zuhur sebanyak 5 rakaat. Jadi rakaat yang kelima ini adalah termasuk rakaat rukun tambahan ya, ziyadatu ruknin fi'liyin. Hal itu dilakukan tentunya karena beliau lupa dan setelah sholat beliau melakukan sujud sahwi. Wakisabihi ghairuhu. Jadi sebab ini yang ada dalilnya hanyalah yang terakhir saja ya, hanya ziyadatu ruknin fi'liyin ini. Khusus penyebab yang terakhir ini ada dalil hadis dan sebelum-sebelumnya seperti makan, berbicara, memperpanjang rukun qasir ini tidak ada dalilnya. Dalilnya adalah berupa kias ya, adalah berupa kias, analogi atau penyamaan hukum. Hukum yang tidak ada di Quran atau hadis disamakan dengan yang ada di hadis. Jadi selain ziyadah rukun, ini disamakan dengan ziyadah rukun. Wa kharaja bima yubtilu amduhu ma yubtilu sahwuhu aidan. Jadi di sini ma yubtilu amduhu ini mengecualikan sesuatu yang membatalkan sholat bila sengaja dan juga membatalkan sholat bila tidak sengaja. Jadi amduhu ini membatalkan sholat, sahwuhu juga membatalkan sholat. Hal yang bila dilakukan membatalkan sholat baik sengaja atau tidak. Contohnya seperti kala min kathir. Jadi kalau tadi berbicara yang tidak membatalkan sholat adalah pembicaraan yang sedikit ya. Kalau kathir, kalau bicaranya banyak ini membatalkan sholat walaupun dilakukan tanpa ada kesengajaan. Wa ma la yubtilu sahwuhu wala amduhu, mengecualikan juga sesuatu yang tidak membatalkan sholat ya, bila dilakukan tanpa sengaja dan juga tidak membatalkan sholat walaupun dilakukan dengan sengaja. Jadi pengecualian yang pertama ini membatalkan sholat baik sengaja ataupun tidak. Pengecualian kedua ini tidak membatalkan sholat baik sengaja maupun tidak. Jadi sengaja pun tidak membatalkan sholat. Contohnya seperti kalfi'li al-qalil, seperti gerakan sedikit, gerakan sedikit ya. Wal iltifati, dan juga menoleh. Ini di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa hukum menoleh ini tidak sampai membatalkan sholat ya, hukumnya makruh. Fala yasjudu li sahwihi wala li amdihi, maka seorang yang melakukan itu, melakukan sesuatu yang tidak membatalkan sholat baik sengaja maupun tidak, dia tidak disunahkan melakukan sujud sahwi. Walisyakin fima sallahu wahtumila ziyadatan. Ini penyebab sujud sahwi selanjutnya adalah ragu, ragu dalam rokaat yang dilakukan dan ada kemungkinan tambahan, ada kemungkinan rokaat yang dilakukan adalah rokaat yang lebih. Jadi ziyadah ini artinya di luar rokaat yang harus dilakukan ya. Li'annahu in kana zaidan fasujudu li ziyadah. Ini alasannya ya. Mengapa hal ini mensunahkan melakukan sujud sahwi? Karena bila memang kenyataannya rokaat itu tambahan, maka sujud sahwi disunahkan karena tambahan itu. Jadi kalau faktanya rokaat itu benar-benar tambahan, maka sujud sahwi dikarenakan rokaat tambahan. Wa ila, kalau faktanya rokaat yang dilakukan tidak tambahan, falitarod dudi, ini kurang-kurang al ya, maka kesunahan sujud sahwi itu mohon maaf, maka kesunahan sujud sahwi itu dilakukan karena ada keraguan yang menyebabkan lemahnya niat. Valid tarot dudi al mujibi lidu'afinnya. Jadi seorang yang ragu di dalam rokaatnya, keraguan itu tentunya bisa menjadikan niatnya lemah. Oleh karena itu, walaupun faktanya rokaat yang dilakukan itu tidak berupa rokaat tambahan, hal itu tetap mensunahkan melakukan sujud sahwi. Ini contohnya ya. Contoh dari ragu terhadap rokaat yang dilakukan dan ada kemungkinan rokaat itu tambahan. Contohnya seperti falau syakka asalla salasan am arba'an masalan. Contohnya seperti seorang yang sholat berada di satu rokaat sholat, kemudian dia ragu apakah rokaat yang dilakukan itu rokaat ketiga atau rokaat yang keempat, apakah dia sudah melakukan tiga rokaat atau melakukan 4 rakaat. Jadi seperti halnya keraguan-keraguan di penjelasan sebelumnya, bila ada seorang ragu antara dua bilangan, maka dia harus mengambil bilangan yang kecil ya, harus mengambil bilangan yang kecil. Oleh karena itu, seorang yang ragu apakah dia sudah melakukan 3 atau 4, dia diharuskan menambah 1 rakaat atau biroqatin. Diharuskan untuk menambah 1 rakaat karena dalam hal ini memilih 3 rakaat ya. Alasannya li'annal asla adamu fi'liha, karena kaedahnya adalah tidak melakukan rakaat yang diragukan. Jadi setiap keraguan itu hukumnya seperti tidak ada ya. Dan setelah menambah 1 rakaat wayas judu di sahwi, disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Hal ini tetap disunahkan wa in jala syakuhu qabla salami, walaupun keraguan itu hilang sebelum salam. Jadi misalkan ada seseorang yang melakukan sholat 4 rakaat, di rakaat ketiga dia ragu, di rakaat ketiga dia ragu apakah rakaatnya itu 3 atau 4, maka diharuskan menambah 1 rakaat karena mengambil yang lebih kecil. Dan setelah dia menambah 1 rakaat, sebelum dia salam, keraguan itu hilang. Dalam arti sebelum dia salam, dia yakin bahwa yang dilakukan itu benar-benar rakaat yang keempat. Bi anta zakkara qablahu annaha rabi'atun. Dia ingat sebelum salam, dhamirhu kembali ke salam ya, bahwa rakaat yang dilakukan memang rakaat yang keempat. Jadi walaupun demikian tetap mensunahkan sujud sahwi, tetap mensunahkan hal ini, tetap mensunahkan sujud sahwi karena litaraddudi fi ziyadatiha, karena ada keraguan ya, ada keraguan di saat menambah 1 rakaat itu. Jadi sebenarnya ini yang menjadi titik tekan adalah ingat ini ya, adalah ingat. Nanti akan ada penggambaran lawan dari penggambaran ini, yaitu ada keraguan tetapi tidak ada kemungkinan tambahan, tidak ada ihtimala ziyadah. Ini yang membedakan hanyalah ingatnya saja. Kalau setelah rokaat yang dilakukan menambah 1 rokaat, saya ulangi, andai kata ada satu orang yang melakukan sholat 4 rakaat, di rakaat ketiga dia ragu, di rakaat ketiga dia ragu. Nanti rinciannya begini, kalau setelah dia melakukan rakaat keempat, jadi ragunya di rakaat ketiga ya, ragu di rakaat ketiga kemudian melakukan rakaat yang keempat, kalau di rakaat keempat ini dia masih ragu, maka disunahkan sujud sahwi. Tetapi kalau sebelum melakukan rakaat keempat keraguannya hilang, maka hal itu tidak mensunahkan sujud sahwi. Itu nanti penjelasannya ya. Jadi keraguan ini walaupun hilang sebelum salam, ini tetap mensunahkan melakukan sujud sahwi karena ada keraguan di saat menambah rakaat satu tadi. Wala yurja'u fi fi'liha ila dhannihi. Ini yarji'u juga boleh ya. Dan seorang yang ragu tidak boleh mengikuti prasangkanya, mengikuti praduganya. Jadi di rakaat ketiga dia ragu apakah rakaat yang dilakukan itu 3 atau 4. Kalau ada kalau dia berprasangka bahwa rakaat yang dilakukan memang 3, prasangka ini tidak boleh diikuti ya. Jadi orang yang ragu itu tidak boleh mengikuti prasangkanya. Yang bisa menghilangkan ragu hanyalah keyakinan. Wala ila qauli ghairihi, tidak diperbolehkan pula dia merujuk ya, dia merujuk ke ucapan orang lain. Jadi diberitahukan oleh orang lain, informasi dari orang lain itu juga tidak diperbolehkan untuk diambil. Au fi'lihi, atau perbuatan orang lain. Jadi mengikuti ucapan tidak boleh, mengikuti perbuatan juga tidak boleh. Wa in kanu jam'an kafiran, bahkan tidak boleh mengikuti orang lain walaupun yang melakukannya atau yang mengucapkannya itu berupa kelompok yang banyak, berjumlah banyak orang ya. Malam yablughu adadat tawatur, selama jumlah itu belum mencapai adadut tawatur, belum mencapai jumlah tawatur. Jumlah tawatur adalah sekelompok orang yang mereka tidak mungkin sepakat berbohong. Sekelompok orang yang tidak mungkin sepakat berbohong. Jadi orang yang ragu di saat sholat, ragu tentang rokaat sholat, dia hanya diperbolehkan mengikuti ucapan atau perbuatan orang lain kalau mereka berjumlah tawatur, kalau jumlahnya sudah sampai ke jumlah tawatur. Amma la yahtamilu ziyadah ka'an syakka fi rokatin. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa yang mensunahkan sujud sahwi hanyalah keraguan yang ada kemungkinan tambahan, ada kemungkinan tambahan di saat melakukan satu rokaat. Jadi kalau tidak ada kemungkinan tambahan, ini ya, malayah taminu ziyadah, contohnya ka'an syakka, seperti orang yang ragu, fi rokatin di dalam satu rokaat, min rubaiyatin dari sholat yang berjumlah 4 rokaat. Jadi melakukan sholat berjumlah 4 rokaat, kemudian di salah satu rokaatnya dia ragu. Ahia salisatun amrobi'ah. Ini kebetulan dicontohkan keraguannya berupa rokaat ketiga atau keempat. Jadi di salah satu rokaat sholat yang berjumlah 4 rokaat, dia ragu, apakah rokaat yang saya lakukan ini rokaat yang ketiga atau yang keempat. Fatazakkaro qoblal qiyami lirrabi'ati annaha thalithatun. Setelah dia ragu, kemudian dia ingat ya, dia ingat sebelum berdiri ke rokaat keempat, dia ingat bahwa rokaatnya itu adalah rokaat yang ketiga. Jadi yang membedakan dengan penjelasan sebelumnya adalah waktu ingatnya ini, waktu ingatnya. Di sini di penggambaran yang ini waktu ingatnya sebelum berdiri ke rokaat yang keempat. Jadi kalau ingatnya sebelum berdiri itu tidak mensunahkan sujud sahwi, kalau ingatnya setelah berdiri itu mensunahkan sujud sahwi. Jadi praktek atau masalah sebelumnya, masalah di kata ini ya, falau syakka ini, as-shalah salatan aw arba'an, permasalahan ini mensunahkan sujud sahwi karena keraguan itu tidak hilang setelah dia berdiri. Berbeda dengan masalah ini, kalau masalah ini keraguannya hilang sebelum dia berdiri ke rokaat yang keempat, maka fala yasjudu, dia tidak disunahkan melakukan sujud. Li'anna ma fa'alahu minha ma'taraddudi labudda minhu bikulli takdir, karena rokaat yang dilakukan beserta dengan keraguan itu memang harus dilakukan bagaimanapun pengira-ngiraannya. Jadi tadi contohnya adalah seorang yang ragu apakah rokaat yang dilakukan 3 atau 4 ya. Di sini faktanya memang rokaat yang dilakukan 3. Jadi faktanya ini 3 rokaat. Rokaat yang keempat ini dilakukan memang tidak dikarenakan keraguan. Saya ulangi, seorang yang di rokaat yang ketiga bila dia ragu, kemudian sebelum berdiri ke rokaat keempat dia ingat bahwa rokaat yang dilakukan adalah rokaat yang ketiga, rokaat yang keempat ini bagaimanapun kondisinya harus dia lakukan, baik faktanya maupun dampak dari keraguan. Dampak dari keraguan yang saya maksud, kalau keraguannya 3 atau 4 berarti kan dia harus memilih rokaat yang 3 ya. Kalau dia memilih rakaat yang ketiga, berarti harus menambah satu rakaat. Jadi rakaat keempat ini baik faktanya maupun keraguan maupun dilakukan di saat ragu itu tetap harus dilakukan. Fa'in tazak terobak dalgiyah milaha sajadah. Ini seperti tadi ya. Bila hilangnya keraguan itu setelah berdiri untuk rakaat yang keempat, jadi dhamirlaha kembali ke Robi'ah ya, maka disunahkan melakukan sujud. Alasannya litaraddudihi halal qiyami ilaiha fi ziyadatiha. Jadi di saat dia berdiri ke rakaat keempat, ini masih ada keraguan ya, masih ada keraguan di saat berdiri ke rakaat keempat. Keraguan dalam hal rakaat ini tambahan. Jadi seorang yang masih ragu di rakaat keempat itu kan berarti dia belum yakin bahwa rakaat ini benar-benar rakaat yang keempat. Ada kemungkinan rakaat keempat, ada kemungkinan rakaat kelima ya, ada kemungkinan rakaat kelima. Kemungkinan kelima inilah yang mensunahkan melakukan sujud sahwi. Wa sunna lil ma'mumi sajidatani lisahwi imamin. Nah, ini sekarang menjelaskan tentang kesunahan sujud bagi makmum ya, bagi makmum dikarenakan kesalahan dari imam. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa makmum itu disunahkan melakukan sujud sahwi bukan karena kesalahannya. Kalau kesalahannya justru ditanggung oleh imam. Jadi kesunahan makmum melakukan sujud sahwi itu disunahkan karena imam yang melakukan kesalahan. Imam yang mutatohir, imam yang suci ya, imam yang suci. Dalam arti kalau imamnya hadas, maka hal ini, kesunahan ini tidak lagi berlaku. Jadi maksudnya imam yang tidak suci adalah memang imamnya hadas, tetapi makmum tidak tahu ya, makmumnya tidak tahu sebelum makmum mengetahuinya imamnya sudah hadas. Jadi misalkan ada jamaah di rakaat pertama imamnya lupa ya, di rakaat pertama imamnya lupa, tetapi imam ini dari awal dia hadas, dari awal dia hadas dan di rakaat pertama dia lupa, kemudian makmum ini mengetahui hadas imam di rakaat kedua ya, makmum mengetahui hadas imam di rakaat kedua, berarti makmumnya kan mufarokoh dan dia sholat sendiri. Lupa yang dilakukan oleh imam ini tidak sampai ke makmum ya, tidak sampai ke makmum, sehingga makmum tidak disunahkan melakukan sujud sahwi. Karena hakikatnya memang makmum ini tidak melakukan jamaah ya, hakikatnya makmum tidak melakukan jamaah karena imamnya tidak mutatohir, tidak suci. Wa imamihi, ini ataf ke imam ya. Jadi seorang makmum disunahkan melakukan sujud sahwi karena kelalaian dari imam atau kelalaian dari imamnya imam, imamnya imam. Jadi contohnya misalkan ada A, B dan C, ada A, B dan C. A makmum kepada B. Jadi ada imam yang menjadi mantan imam, yang menjadi mantan makmum. Ini saya tulis ya. Ada tiga orang misalkan A, B dan C. A makmum ke B dan B makmum ke C. Ini sekedar contoh ya. Ada A, B dan C. A, B dan C. Ada A sholat, kemudian B makmum kepada A ya. B makmum kepada A. B ini statusnya masbuk ya. B statusnya masbuk. Kalau B statusnya masbuk berarti setelah A salam maka B menambah rokaat ya. B menambah rokaat. Di saat B menambah rokaat, C makmum kepada B. Ya, saya ulangi, A sholat, kemudian B mengikuti A, otomatis setelah A salam, B menambah rokaat. Di saat B menambah rokaat, C bermakmum kepada B. Berarti A bagi C, orang yang bernama A bagi C ini adalah imamnya imam. C imam ke B, B imam ke A. Berarti A adalah imamnya imam. Dan di saat B mengikuti A, ini A melakukan kesalahan ya. A melakukan kesalahan. Misalkan A tidak melakukan tasyahud pertama. A tidak melakukan tasyahud pertama, otomatis kesalahan itu bisa sampai ke B karena B makmum ke A. Dan C ini juga mendapatkan dampak dari kesalahan A. Jadi B disunahkan sujud sahwi, C juga disunahkan sujud sahwi. Jadi dalam contoh ini A adalah imam dari imamnya C. Jadi kalau apa B yang melakukan kesalahan, ini C ikut terkena kesalahan itu. Begitu pula A. A melakukan kesalahan, C juga ikut mendapatkan kesalahan itu. Dalam arti kesalahan B bagi C juga disunahkan sujud sahwi, kesalahan A ini juga mensunahkan sujud sahwi bagi C. Itu yang dimaksud dengan imamihi ya, wa imamihi. Walau kana syahwuhu qabla qudwatihi, walaupun kelalaian dari imam itu ada sebelum makmum mengikutinya. Ya, jadi imam melakukan sholat, kemudian imam itu melakukan kesalahan. Di saat imam melakukan kesalahan, makmum belum mengikutinya ya. Di saat imam melakukan kesalahan, makmum belum mengikutinya. Jadi kesalahan yang dilakukan imam itu, walaupun sebelum makmum mengikutinya, hal itu juga menyebabkan kesunahan sujud sahwi bagi makmum. Wa in farokohu, walaupun makmum mufarokoh kepada imam. Jadi kesunahan sujud sahwi yang disebabkan kelalaian imam itu bisa sampai ke makmum, walaupun makmum tidak berjamaah dengannya sampai selesai. Artinya di tengah-tengah sholat dia mufarokoh, itu tetap ada kesunahan melakukan sujud sahwi. Au batolat sholatul imami ba'da wuku isyahwi minhu, atau sholat imam batal setelah dia melakukan kesalahan. Jadi tidak harus imamnya sampai salam ya, walaupun batal di tengah-tengah, walaupun mufarokoh di tengah-tengah, ini makmum tetap disunahkan melakukan sujud sahwi. Au tarokal imamu as-sujuda, walaupun imam tidak melakukan sujud. Jadi yang salah imam, tetapi imam tidak melakukan sujud. Walaupun demikian, makmum tetap disunahkan melakukan sujud. Jadi kesunahan sujud bagi makmum ini tidak dibatasi dengan bila imam melakukan sujud. Dalam arti, walaupun imam tidak melakukan sujud, makmum tetap disunahkan melakukan sujud. Alasan kesunahan makmum melakukan sujud adalah jaburon lil holali alhasili fi sholatih, karena untuk menambal kecacatan yang terjadi di sholat imam. Jadi kesalahan imam itu ada kesunahan menambal bagi makmum ya, ada kesunahan menambal bagi makmum. Fayas judu ba'da salamil imam, maka makmum disunahkan setelah salam imam melakukan sujud. Jadi makmum sujud setelah imam salam. Wa inda sujudihi, di saat imam melakukan sujud, jadi domirhu kembali ke imam ya. Di saat imam melakukan sujud, yalzamul masbuqa wal muwafiq mutaba'atuhu. Di saat imam melakukan sujud, maka makmum harus mengikutinya. Jadi sujud sahwi yang dilakukan imam itu harus harus diikuti makmum. Makmum tidak boleh berbeda dengan imam dalam hal sujud sahwi. Itu berlaku bagi makmum masbuk ataupun makmum muwafiq. Muwafiq ini lawan dari masbuk ya. Makmum yang tidak terlambat itu namanya muwafiq. Wa illam ya'rif annahu syaha. Walaupun makmum tidak mengetahui bahwa imamnya melakukan kesalahan. Jadi sujud sahwi bagi makmum itu kesunahannya tidak dibatasi dengan bila dia mengetahui kesalahan imam. Wa ila, bila makmum tidak melakukan sujud sahwi, batalat sholatuh, maka sholat yang dilakukan batal. In alima, jika mengetahui hukum itu, wa ta'amada, dan jika dilakukan dengan sengaja. Jadi seperti normalnya hukum bahwa batalnya sholat ini dibatasi dengan pengetahuan tentang hal itu dan juga kesengajaan melakukannya. Wa yu'iduhu al-masbuku nadban akhira sholati nafsihi. Dan kesunahan melakukan sujud sahwi itu juga disunahkan bagi makmum sendiri ya, bagi makmum sendiri, yaitu setelah dia menambah rokaat. Jadi terkhusus bagi masbuk, terkhusus bagi makmum masbuk ini kan setelah imam salam dia tidak langsung salam, melainkan dia menambah rokaat yang tertinggal ya. Di saat dia ingin mengakhiri sholatnya, dia juga disunahkan melakukan sujud sahwi. Jadi ada penggambaran satu orang yang melakukan dua kali sujud sahwi ya. Satu orang yang melakukan dua kali sujud sahwi, yaitu seorang makmum masbuk. Sujud yang pertama dilakukan karena mengikuti imam, sujud yang kedua dilakukan karena kesunahan khusus untuknya ya, kesunahan untuk menambal kesalahan imam. Jadi sebenarnya sujud sahwi yang disunahkan adalah sujud yang di akhir sholat ini sebenarnya, karena sujud yang dilakukan bersama imam itu hukumnya wajib dan dikarenakan mengikuti imam, bukan dikarenakan kesalahan imam. Lali sahwihi, kesunahan sujud sahwi tidak disunahkan untuk kesalahan makmum, ay sahwil makmum. Jadi kata makmum ini menjelaskan isi dari dhamirhu. Ay halal qudwati khalfa imam. Di saat makmum masih mengikuti imam. Jadi semua kesalahan yang dilakukan makmum di saat masih berjamaah, semua itu ditanggung oleh imam ya, ditanggung oleh imam. Artinya makmum tidak disunahkan melakukan sujud sahwi untuk kesalahannya sendiri. Fayatahammaluhu anhul imamul mutatahhiru lal muhditsu wala dhu khabath khafi. Imam yang suci berarti mengecualikan tadi ya, mengecualikan imam yang hadas ya, imam yang suci menanggung kesalahan makmum. Jadi yang bisa menanggung kesalahan makmum hanyalah imam yang suci saja, tidak imam yang hadas. Ya, contohnya tadi imam yang hadas tetapi makmumnya tidak tahu, dan juga imam yang terdapat najis yang samar. Jadi khafi ini tempat-tempat yang kemungkinan besar tidak terlihat oleh makmum ya. Jadi imamnya najis tetapi tempat najisnya tidak diketahui oleh makmum, tidak diketahui karena tempatnya memang samar. Misalkan najis yang berada di bawah kaki ya, najis yang ada di bawah kaki itu kan normalnya tidak terlihat oleh makmum. Jadi dua imam ini, imam yang hadas dan imam yang terkena najis tetapi khafi, kedua imam ini tidak bisa menanggung kesalahan makmum. Bihilafi sahwihi ba'da salamil imam. imam hanya menanggung kesalahan makmum bila masih dalam keadaan qudwah, bila makmum masih mengikuti imam. Artinya kalau kalau imam sudah salam dan makmum meneruskan sholatnya sendiri, kesalahan yang dilakukan setelah itu tidak lagi ditanggung oleh imam, ya. Jadi sawihi, domirhi ini kembali ke makmum, domirhi kembali ke makmum, dan ba'da salamil imam ini artinya kesalahan makmum yang dilakukan setelah imam salam. Fala yataham maluhu, maka imam tidak menanggungnya. Alasannya lin kido il kudwah, karena jamaah sudah selesai. Walau zunnal makmumu salamal imami fasallama fabana khilafadunnihi salama ma'ahu. Ini ada satu permasalahan. Bila makmum menyangka imam sudah salam, lalu makmum salam. Jadi makmum salam karena menyangka imam sudah salam. Fabana khilafadunnihi, ternyata prasangka itu salah. Prasangka itu salah dalam arti ternyata imamnya belum salam. Salama ma'ahu, maka makmum diharuskan salam bersama dengan imam. Wala sujuda, dan hal ini tidak mensunahkan sujud sahwi, ya. Hal ini tidak mensunahkan sujud sahwi. Jadi salam yang dilakukan makmum dengan lupa tadi, dengan prasangka yang keliru tadi, itu tidak mensunahkan sujud sahwi. Alasannya li'annahu sahwun fi halil qudwah, karena hal itu adalah kesalahan, kelalaian yang ada di saat masih makmum kepada imam. Oleh karena itu kesalahan ini ditanggung oleh imam. Fir'aun lau tazakkaral makmumu fi tasyahudihi tarka ruknin, bila seorang makmum ingat, bila seorang makmum ingat di saat tasyahud bahwa ia meninggalkan rukun. Jadi ada seorang makmum yang sedang tasyahud, dia ingat bahwa dia meninggalkan rukun, tetapi rukun yang ditinggalkan ghairi niyatin wa takbirah, rukun yang ditinggalkan itu tidak berupa niat dan tidak berupa takbiratul ihram. Karena seperti tadi, ya, bahwa rukun yang berupa niat dan takbiratul ihram ini adalah permulaan sholat, sehingga meninggalkan dua rukun ini hukumnya fatal, ya, hukumnya fatal, bisa membatalkan sholat. Au syakka fi, atau makmum tidak yakin meninggalkan tetapi dia ragu, ya, ragu. Jadi dhamir hi ini kembalinya ke tarki ruknin. Makmum yang seperti ini dia harus ata ba'da salami imamihi bi raka'atin. Dia harus menambah satu rakaat setelah imam salam, tetapi tidak disunahkan sujud. Wala yasjudu fit tadzakuri, di penggambaran atau di permasalahan yang tadzakara, yang yakin meninggalkan rukun, dia tidak disunahkan sujud. Kenapa tidak disunahkan sujud? Liwuku isahwihi halal kudwah. Jadi ini poin penting, ya. Kelalaian makmum yang terjadi di saat masih menjadi makmum, di saat masih mengikuti imam, ini semuanya ditanggung oleh imam. Bihilafi syaki, berbeda dengan syak. Jadi kalau ragu, ini hukumnya berbeda dengan tadzakara tadi, ya. Kalau tadzakara ini dia yakin bahwa meninggalkan rukun, kalau ragu ini dia tidak yakin meninggalkan rukun. Kalau syak ini tetap disunahkan melakukan sujud sahwi, ya. Jadi kalau yakin tidak disunahkan sujud, kalau syak disunahkan sujud. Mengapa berbeda? Li fi'lihi ba'daha zaidan bitakdir, karena rokaat yang dilakukan setelah imam salam, rokaat yang dilakukan setelah imam salam itu masih bersamaan dengan keraguan, ya, masih bersamaan dengan keraguan. Jadi kalau ada makmum yang di saat tasyahud dia ragu bahwa apakah sudah melakukan rukun atau belum, maka dia harus memilih belum melakukan. Artinya harus menambah satu rakaat. Ya, tambahan satu rakaat itu dilakukan karena ragu. Dalam arti di saat dia melakukan rakaat tambahan, rakaat itu masih bersama dengan keraguan. Hal inilah yang menyebabkan kesunahan sujud sahwi. Wa min thamma law syakka fi idraki ruku'il imam. Oleh karena itu, andai kata ada makmum yang ragu apakah dia mendapatkan rukuk imam atau tidak. Jadi nanti di sholat jamaah, ya, di sholat jamaah akan diterangkan bahwa untuk mendapatkan satu rakaat itu harus mendapatkan rukuk imam. Dalam arti harus rukuk bersama imam untuk mendapatkan satu rakaat, ya. Jadi ada makmum yang datang, ada makmum yang ingin mengikuti jamaah dan dia terlambat, dia baru datang. Ternyata setelah dia sampai di tempat sholat, imamnya sudah rukuk. Kemudian makmum itu rukuk. Lalu dia ragu, apakah rukuk tadi itu sudah sah atau belum? Sudah sah dalam arti sudah bisa untuk mendapatkan satu rakaat atau belum? Dia ragu. Alfi annahu adroka sholata ma'ahu kamilatan awna kisotan awna kisota rok'ah. Atau makmum yang ragu, ragu di saat bersama dengan imam, apakah sholat yang dilakukan bersama imam itu sempurna atau kurang satu rakaat. Hal yang seperti ini, bagi makmum yang ragu, dia diharuskan untuk menambah satu rakaat atau birokatin. Karena keraguan tadi, ya, kalau ragu apakah sah, apakah sempurna atau kurang, berarti harus memilih yang kurang. Kalau ragu apakah menemukan rukuk imam atau tidak, berarti harus memilih tidak menemukan. Jadi harus menambah satu rakaat dan dia disunahkan melakukan sujud sahwi wa sajada fiha. Mengapa harus melakukan mengapa disunahkan sujud sahwi? Li wujudi syakkihi al muqtadi li sujud ba'dal qudwah. Ini alasannya mirip seperti tadi, ya, karena keraguan makmum ini menuntut kesunahan sujud setelah selesai bermakmum. Jadi tadi rincian kesalahan makmum rincian kesalahan makmum tadi adalah kalau kesalahan itu datang setelah qudwah, setelah makmum, maka disunahkan sujud sahwi. Kalau sebelum qudwah itu tidak disunahkan. Dan keraguan ini menyebabkan dia menambah satu rakaat, ya. Artinya tambahan satu rakaat ini dilakukan masih bersama dengan keraguan. Hal itulah yang menjadikan kesunahan sujud sahwi. Wayafutu ini menjelaskan tempat dari sujud sahwi, ya. Menjelaskan tempat dari sujud sahwi, ini kita teruskan di video selanjutnya. Wa yafutu, wallahu a'lamu bishawab.